biarlah berlalu menjadi histori yang ajarkan diri. Tak ingin aku ulang kembali, takut ku jatuh di lubang yang sama lagi. Biarlah begini, tetaplah begini, karena masa lalu yang membawaku tiba di ruang hati hanya engkau dan aku. Andai aku bisa membekukan waktu, biarkan ku selalu memohon aku dan mengadu aku dan meminta aku dan menangis sejadinya aku. Andai ku bisa membekukan waktu. Masa lalu biarlah berlalu menjadi histori yang ajarkan diri. Tak ingin aku pulang kembali, takut ku jatuh di lubang yang sama lagi. Biarlah begini, tetaplah begini, karena masa lalu yang membawaku tiba di ruang hati hanya engkau dan aku. Andai aku bisa membekukan waktu, aku ingin di sini seperti ini saat ku merasa ku detak damai di dekatku. Andai aku bisa membekukan waktu, biarkan ku selalu memohon aku dan mengadu aku dan meminta aku dan menangis. Aku dan menangis.